Jujur ku katakan, bila harus terpisah darimu, meski itu hanya sementara, beban diriku memikirkan. Namun semua harus dijalani. Anggap ini hanya sebentar. Jaga hatimu meski ragaku jauh. Doamu sangatlah berarti. Bersabarlah sayang, aku akan pulang. Aku sama sepertimu, karena aku juga merindu. Namun semua harus dijalani. Anggap ini hanya sebentar. Jaga hatimu meski ragaku jauh. Doamu sangatlah berarti. Bersabarlah sayang, aku akan pulang. Aku sama sepertimu, karena aku juga merindu. Tunggu aku di sana.